Jadi liar karena ingin keren dan dibilang trendy. Putri, harusnya kamu ada di rumah. Isi per atau les fisika, bukan di diskotik. Gratisin hanya untuk kejar satu kata biar dibilang seksi. Segala macam kau suka asal baru USA. Bercinta di driving sambil atau coding mati sendiri. Wajahmu memelas pucat pasir, mengorong deret dalam kamarnya dan dibilang bodoh. Atau kau nikmati sendiri. Ini konyol namanya, hampir tak ada tujuan pasti. Jadi apa yang kau cari? Mungkin kau wira swasta tubuh, atau kau nikmati sendiri.